kulon meninggi. Kangjeng eyang selaminipun pepunden lenggah wonten wirata ingkang wayah malah dereng sowan dhateng pepunden. Dereng abekti dhateng Kangjeng Rama. Njeri rawan. Sira kudu eling lamun sira kudu dadi satriyaning praja. Kautamaning satriya kang urip ana praja aja nganti lali tansah percaya marang Gusti kang ngakarya jagat. Lan darbiya rasa ngurmati marang samaning dumadi ingkang padha manembah marang Gusti. Metu marang margane panguwasa luhur utawa agama lan kapercayan kang padha dirasuk sowang-sowang. Lan maneh nggir tansah ngajeni ana marang samaning titah miturut endhek dhuwuring pangkat asor luhuring darajat. Uga tansah tresna marang sesama nggunakna rasa tepa sira marang sepadha. Apa maneh nggir tansah ngurmatana marang bangsa liya ingkang mamrih ing karahayon. Nadyanto sira kulub iku katone padha beda-beda yen to tinonton lan para kadang liyane nanging sira aja nganti lunturing rahman nunggalmu. Kang wis padha nyawiji nunggal sawadah. Ya nunggal cipta rasa karsa perlu kanggo makarya bebarengan. Hawit ya kanthi nunggal sawadah iku kulub. Yekti kena kanggo mbela bebener kanthi dasar adil. Rila ngorbanake apa wae kang ujupi dadi keperluaning nagara kelawan bangsamu. Nanging nggir jroning nindakake apa wae aja ninggalake marang sarasean. Ingkang kerampunganing rembuk mau padha bisa ditindakake bebarengan kanthi gedhene ngrasa tanggung jawab tumraping Gusti ya tumraping bebrayan agung. Lan sira kulub tansah nengena utawa ngutamakna marang keperluan bebrayan katinimbang keperluanmu dhewe. Ngrembakakna tumindakmu ingkang becik sarta luhur karben tumular marang bebrayan kanthi dasar guyub rukun sayek saeka praya. Aja lali nggir tansah gedhekna rasa tulung tinulung. Aja pisan-pisan nindakake panguwasamu mung kinarya kanggo meres. Melek barang kang melok kesusu melek mung sabat keselak muluk. Sebab kang mangkono ategesira ora ngajeni marang karyaning liyan lan mesti ora bisa mujudake majuning bebrayan ingkang tundhone ora bakal maujud dununge ngadil ingkang warata. Mula nggir becik kudu ditimbangake ing antarané wewenang lan kewajiban kanthi akal kang ketemu nalar. Kawula nuwun kaluhuran sabdanipun Kangjeng Eyang. Lan maneh nggir ndak kekudang lan ndak sesuwun ana ngersaning Gusti. Sira kulub tansah angambawa marang marganing karahayon limang prakara. Munggo apa to marganing karahayon limang prakara kang sepisan. Ngawurono kajaten lan surasaning paugeraning pangeran tumrap marang kawula ingkang minangka dadi dhasaring piandel utawa bebundelaning tekad ingkang den rungkepi. Kaping pindho kulub tansah nindakno bektimu marang pangeran lan utusane ingkang disentosake kanthi srana manembah manut satataning agama lan kapercayan kang sira rasuk. Mengkono mau minangka dadi tetalining eling ya nggir. Nune ninggi. Kaping telu tansah nengena marang budi dharma. Yaiku ambabarna sih katresnamu marang sepadaning titah. Kanthi srana weweh kebecikan kanggo mitulungi marang kalaribetaning liyan utawa kasangsaraning liyan. Manut marang kebutuhane kang sira tulungi lan uga manut marang kekuatanmu kang ana. Nuni ninggi. Kaping papat kulinekno ngunjara hawa nafsu ingkang bakal tumindak marang piyala. Kang pamriya supaya orang rido marang lakumu nggonmu nindakake kewajiban liya-liyane. Geneping kaping 5 margane rahayu kulub nenggonana budi luhur. Supaya bisa kanggo sangu utawa dadi sarana nggonmu marani marang gegayuhaning urip ingkang sejati. Iku ngger pitungkasing pun kaki marang sira kulub. Kawula nindih kaluhuran sabdanipun Kangjeng Eyang mugi ingkang wayah saged nindakaken sedaya sabdanipun Kangjeng Eyang. Kulub irawan hiyo. Ora jeneng pun kaki nundung yo ngger, pun kaki mireng pawarta yen wektu iki pepundhenmu Pandhawa bakal gayuh bali ning nagara Ngendraprasta sak wilayahe. Gandeng negara mbutuhake nom-noman kaya sira kulub lan pancen yo mung para muda ingkang bisa nerusake lelabuhaning para werda. Irawan, tumuli sira kulub sawana marang Praja Wirata. Kumpula marang para kadang nom-noman liyane melu labuh sabaya pati marang pepundhenmu Pandhawa. Gelem ora gelem para muda kudu ngreksa marang wutuwing Pandhawa. Ingkang nyatane kabeh wis padha ngakoni marang daya ampuwing Pandhawa. Jer kabeh gelem jiwa marang jiwaning Pandhawa 5, yekti bakal mulya donya kepenak ing akhirat sebab ing kono wis werna-werna pepaki isining jiwaning Pandhawa 5. Kawula nuwun kaluhuran sabdanipun Kangjeng Eyang. Jumbuh kalian kebatosaning manah Eyang. Lugunipun ingkang wayah badhe nyuwun pamit ing pangajab badhe sowan dhateng negari Wirata. Badhe ngabekti dhateng pepundhen tuwin kempal dhateng para remaja muda ingkang sami wonten ing ngriku. Iya. Yen wis keplok marang batining sira kula pirawan pun kaki ora wenang hanggundeli. Ora liwat pun kaki paring puji pangestu marang sira kula muga sarwa kasembadana pangajaping sira kulub irawan. Waton sira kulub teteken kanthi tekun bakal tekan kang sira udi nggih irawan. Kawula nuwun nuninggi. Anakku nggih, anakku irawan. Yen kowe arep mangkat aku moh keri yo nggih. Aku melu yo kulub dasaripun ibu wis sawetara ora pinanggih marang Kang Rama. Ulupi nuwun kula Rama, kowe kena mangkat ning aja bareng karo anakmu. Mengko liya wektu wae nungka marang lakuning anakmu. Inggih Kanjeng Ibu, kaparenga Kanjeng Ibu ngladosi Kanjeng Eyang ingkang putra badhe ngrumiyini lampah. Menawa kowe sida budhal sing tak sawang-sawang sapa yo nggih. Ayo wong jeneng anak iki upama ora tega ya memper. Wong tuwa sing tresno iki ya ngono kuwi. Dasare ya putra tunggal. Kuwi anake tunggal lho. Kuping bosok nggo ngrungokke. Putra tunggal iki putra mung siji kok anake tunggal. Lho mula aku ya kaget. Anak tunggal kok apik men. Ya aja menyek. Jalma tangkena kinira. Irawan, yen kowe sida mangkat aku banjur nyawang sapa kulub. Alah sawangane men kathah. Nek anake lunga kanggo nyawang cantrik kae. Cantrik di sawang ora. Muka. Ya, nyenyek apa itu. Tanggar wong kereng. Kentel ini ya. Alah. Kayak biting ini ya. Bagong ini karo cantri kok. Kayak mungsu. Kayak mungsu dong dekku dialap kok. Singgah ini ya roh singgah aku. Lara mau titipke. Titipke gareng pangan dewe. Iki apa lagi kok malah bingung tak aku iki malah ulupi nuwun wonten dewu wis sira dini keri anak nu karabenan disi imargo iki ana wigati tumrap para Pandhawa kang lagi ngayahi darma. Iya ya nggari rawan mengko kendhi tapak pun ibu bakal sumusul marang Wirata ya nggih kula ninggi. Wa Semar. Wa Semar. Turu meneh. Wis anggere mandeke kesuwen kok nganti. Ma, monggo kula dherekaken. Wong urung dawuh, oh, dereng. Aku lintingno. Nglintingno ya ngantuk ya mereme. Ayo tak kanthi sowan punden. Nggih. Mboten langkung monggo kula dherekaken, Den. Setengah telu kok sida mangkat. Ya malah sepi-sepine no iki. Penemban kula nyuwun pamit lho. Ya Kiai Semar ora liwat sira Kiai tak dadekke kerta wedana. Kerta iku gajah wedana srati gajahe momonganmu sratine sira Kiai yen lali elingno yen luput benerno ya Kiai. Nggih ngestakaken dawuh. Duli padha neksanana ha iku didadekke kerta wahana. Malah bis. Sampune yang pareng kula nyuwun pamit, so nyuwun pangestu ibu, kula nyuwun pangestu. Kene-kene nggih. Sarating wong kuno tak tindakake, tak langkai kaping telu yo nggih, karepen lulus Raharjo lakumu. Natyan mung sepele kahanane iki mujudake syarat kula yo kulup. Wis tak langkai kaping telu. Inggih. Ki pas bojone gareng ya. Gareng ya gareng mangkat ya mengkurep sik. Wis pak mengkurep tak langkai ben selamat uripmu. Gareng mengkurep dilangkai bojone ping telu malah bajo turu. Apa ya tok reng? Cangkire Bagong ta Rembug. Gaweane Bagong aku ora tahu ngono kuwi. Senengane Bagong ya golek ukara. Lho, lek sing dilangkai kae sapa? Dudu aku kuwi. Ya anakku. Lah kowe. Kowe marake ya ora primpen garengi senengamu ya. Ayo aku ya lali ya. Sampun yang kula nyuwun pamit tumuli beda dinten niku. Nyat langening kalang nyuwun gelar pandamun carang. Yen ndher kekonang surem sorote tanpa adang kasor lan pacare. Ngluri maraka deh mangga kula nyuwun tulung kalian genduk Yatmi jeneman mari kangen. Suwe ora metu. Tak nah, wis kesuwen ora metu. Iya. Jeneman mari kangen. Monggo. Yeah. garing. Sarang sampean jeneman, wah maneh kula semeleh. Nek nonton wong ora sepiruwa lho. Trajange kuwi lho. Ngono to, Pak. Suara kali gali-gali. Yeng-yeng. Upama sampean ketok wedok lopek dhewe Kang Garing. Wah, ayo. Cantrek iki. Marake ya kulinane krungu wedhus muni. Krungu suara sinden komeng cantrek. Heh, to pan. Mugi-mugi. Anak kula benjing saged tiru kados sampean. Lho anake bisu apa ya sinden? Bakong iki muni sak muni kok. Gawe pingget. Lah wong ya bisu tenan piye? Omong ora teteh. Isane mi. Aku ngurung nonton anakku. Niku rak sing ragil. Asih barep, oh cekake. Ngeten cekake nyus cekake. Tiru mbokne mboten tiru kula. Nek tiru kula mesti elek tiru mbokne apik. Halah. Mbakmu ya perat ya. Duh. Saro rapik kabeh. Mala gareng nuwun kula. Kuwi ya arep pamit nun inggih kula nyuwun pangestu penemban badhe nderek ndara kula. Nyoh iki luwung kena kanggo sangu golek tombo salit ana dalan. Wah sembah nuwun penemban. Nyonolo gareng tak tambahi mengko yen daramu mundut apa-apa kowe le mbayari. Waduh nggih, ngene nggih. Ha ha. Aduh. Waduh tukang bayari aku. Waduh. Gara le nari nyandara sing basa le tipis-tipis. Gara anu remen pecel den. Gue terus balik-balik remen pelenceng. Sing kira-kira bayarnya udah oke. Aku nak dara mundut. Gareng aku mundut susu. Ampun. Ampun susu niku marak ke. Ngukah ke gajah. Banyu tawa mawon. Aduh ini. Cewek. Nane wong sih dipercaya kok serik loh. Nyogawanan wis. Nyogawanan wis. Lho, dah, kowe iki ya jeng loro to, Gong. Ngatane sing gawa kowe ya ora tau rata. Senengane kok maedo karo aku lho. Kapan abagan ora padha kapan, Depo? Kowe aja gawe serikku kowe. Mangsane aku ini dipercaya ki abas anggaku cekake. Lu tak dom saiki timbang ning kono ayo saiki nyodi dom. Wis Ren. Aku ki ora maido kowe ya. Kowe ki aja ngrumoki omonge Bagong. Bagong yen omong pancen gawe pingget ya wis ngono. Kuwi nganggep nek kuwi angin lalu ngono wae. Bagong tak urusi. Lho ning aku serik aku dipaido aku. Lara ati aku wis tuwa le. Aku wis tuwa dipaido ki lara atiku aku. Dene kurang apa lho coba aku ki. Awe jemben kowe maido kowe wis jemben kowe. Coba to aku ki dipercaya kan tuku lurik ya tak tukokke. Merko motif kok sayahne kok kowe karo aku kok. Wis reng aja reng wis aja tok rembung. Pane ya ora aku prawira le aku serik aku. Aku luwih tombok timbang dipaido ngono kowe aku. Ora. Wong nyatane kowe iki dikeki dit bis-bisan kok ngabari Yatmi ya ora tok kabari. Ya wong pisan kuwi. Tenan wong dadak kok coba pikiran coba. Wong diundur kok lagi dek nyawan iki coba. Bingung tak aku bingung kuwi. Wis sewu tak balekke nyo, tak sak balekke nek kowe kira-kira apa. Ora. Wis. Wis to reng mbojo aja kejejeken banget wis. Srek aku. Wah, wis mesto kabeh. Wes ora nek pilihane neso kabeh. Lho, krungu cantrik ae, kowe jan mak bakongi pancen. Wong ya wis ya didandake, ya tak cerewet lho. Mbah ya matur nuwun karo sing maringi lho, sing maringi ya seneng kene. Matur nuwun ngono, tak kelangan jahitan kok cerigis. Sampun pendhan nyuwun ae. Aku aja tok oso engko ora apa-apa anu wah marake ya sing mari hawa iki kowe ya. Nanti tak oso penembang lho. Nyo gawanen nggih lho. Ora ya wis gawanen wis nggo. Nek ya ditenono engko anggere klekmu nyekel pisan pupu awas kowe. Pokoke cukup ora cukup wong siji karo 10.000 wis. Kliwat bayar dhewe. Mula ya, wiki nek jupuk iki ngati-ati. Kendang ya mung pagi hari iki mung semono lho. Jukuk cekok dodo mentok lho. Sirku arep neter karo gareng. Malik Sarung. Nyuwun tulung nyalian ingkang saking Sragen. Diajeng Sulani. Cobi mbok inggih dipun paringi kula sampun kangen sangat kalian Asmarandana Semarangan. Cobi Mbak nyuwun tulung. Penemban kepareng nampi atur pasugatan kula Asmarandana Semarangan. Iya iya. Apa sing tak aturake mesti tak tampa kanthi remening atiku Petruk. Neninggi kula aturi midhangetaken menika pesinden saking Sragen didikan kula. Iya, lha le didik iki kapan kuwi? Ajake mbok ya menika lengganan kula, mbok sinau. Menika pinanggihipun nalika jaman dangdutan. Malah dangdutan. Monggo nyuwun tulung iki. Aja turun sore kaki ana dewangan jagat enggak nyangking bokong nyangking bokong bokor jengkolmu dirungokke bokor kok bokong anggere ngono ki jan ora mantra-mantra sinden jan kaya mahasiswi kaya kaya mahesa sura oh mahasiswi mahesa sura malah kaya kebo. Matur nuwun ya Truk dene kowe ya ngorbitke lho piye to aku iki ndadek-ndadekke lho tenan ya nek dadi kok aja lali karo le ndadekke pancene ya kudune ngono kuwi aja lali karo sumbere aku dak mung nyileh iya wayang kok grenengang iki ora enak. Kau nak seru tak kurung cipta garing aku. Engko ndak kat. Ngono ora. Ora usum kat-katane ora enak. Terus lanjut. Sandang kelawan pangan. Pancen yo ngene iki kok badine rekaman ngene iki kok. Maune urung wano dadi wano. Iya. Bareng wano terus dipek dhewe. Dipek nyambut gawe ora apa-apa to. Iya. Pek gawene ya. Ya iku pe. Nampungi mutaken dumateng doro kula menika mangke penemban. Yo arep ngeling kepiye dados tiyang menika ampun sok remen janji. Oh iya. Menika wonten lagunipun, lagunipun aja sok janji. Mara coba kaya apa? Monggo kepareng miyarsakaken penemban.